Cek satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mengingat waktu yang terbatas, kita akan langsung kepada apa yang akan kita bahas, yaitu tentang Islam sebagai agama yang anti radikalisme. Kita mendengar, menyaksikan belakangan ini ada tuduhan yang ditujukan kepada agama Islam bahwa Islam adalah agama yang radikal, keras, penuh kekejaman, kekejian, dan seterusnya. Maka sebenarnya tuduhan seperti ini sangat mudah untuk kita jawab. Yang pertama, dari kenyataan. Lihat, negara-negara yang mayoritas penduduknya kaum muslimin, ternyata agama-agama lain bisa hidup dengan tenang, aman, bahkan berkembang. Lihat bagaimana di Mesir ada umat-umat non-Islam tumbuh dan berkembang. Bagaimana di Turkiya, termasuk di negeri kita. Dulu saya masih ingat waktu SD atau SMP, kalau kita belajar tentang sensus penduduk, jumlah kaum muslimin itu lebih dari 90%, dan non muslim hanya 10%. Tapi sekarang jumlah kaum muslimin sekitar 80%. Berarti ada pertumbuhan dari non muslim. Berarti ini jawaban yang sangat gampang, bahwa ini menunjukkan agama Islam adalah agama yang sangat toleran. Agama yang lain bisa hidup, tidak diberangus, diberi kesempatan sesuai keyakinan mereka. Satu. Kedua, hadis yang insya Allah sangat kita kenal, tentang cabang keimanan. Apa cabang keimanan yang paling rendah? Apa? Ayo. Imatatul adza 'anil thariq. Bukti keimanan yang paling rendah dari seorang mukmin adalah dia kalau melihat gangguan di jalan akan disingkirkan. Itu sifat orang yang beriman, ajaran Islam. Maka kalau ada yang mendatangkan gangguan, pasti itu bukan dari Islam. Itu jawaban yang paling mudah untuk kita sampaikan. Tapi permasalahan ini tidak sesederhana seperti yang kita jawabkan dengan dua jawaban ini. Permasalahan ini juga perlu kita paham akar-akar permasalahannya. sehingga kita mampu mengatasi apa yang disebut radikalisme. Karena perlu diketahui dan disadari, bukan artinya ketika kita menolak bahwa tuduhan terhadap Islam, Islam sebagai agama radikal, kemudian kita mengatakan tidak ada radikalisme dalam Islam. Ada tidak? Ada. Tapi dari segolongan kecil yang salah paham tentang ajaran Islam. Nah, inilah yang menjadi penting untuk kita bahas, supaya kita tidak mengambil jalan yang salah seperti mereka yang telah mengambil jalan salah tersebut, dan supaya mereka yang telah salah dalam mengambil jalan mau kembali kepada jalan yang benar. Perlu kita ketahui sejarah penggunaan kata radikal. Radikal itu berasal dari bahasa Yunani, radik, yang mulai muncul di Eropa. Jadi penggunaan kata radikal itu awalnya di Eropa. Untuk menjuluki siapa? Menjuluki lawan politik. Jadi ketika ada pemberontakan-pemberontakan terhadap penguasa di Eropa, pemberontak-pemberontak ini dijuluki apa? Radikal. Jadi awalnya tidak ada kaitannya dengan apa? Islam sama sekali. Bahkan julukan radikal, teroris yang disematkan kepada umat Islam baru muncul kapan? Ada yang pernah baca? Kapan mulai itu? Waktu Usama. Bahkan sebelum Usama. Ketika berakhirnya perang dingin, ketika Amerika masih sibuk dengan lawannya itu Soviet, dulu namanya Soviet, kemudian Soviet bubar, maka ahli-ahli di Amerika mengatakan musuh kalian sekarang Islam. Jadi Islam itu diposisikan sebagai apa? Musuh. Nah, inilah awal penyematan istilah apa? Teroris dan radikalis. Seperti saya singgung di awal tadi, memang ada segolongan kecil, baik yang itu sengaja dibentuk dengan tujuan politis tadi, atau yang salah jalan dalam memahami agama. Kenapa ada orang-orang yang salah jalan? Nah, ini yang perlu kita mengerti. Orang-orang yang salah jalan ini diawali dengan rasa tidak puas. Rasa tidak puas. Apa yang terjadi? Mereka melihat penderitaan kaum muslimin di berbagai berbagai belahan penjuru dunia. Kasus yang sering diangkat misalnya apa? Pencaplokan tanah Palestina. Penghancuran Irak, Afghanistan, dan penganiayaan terhadap kaum muslimin dari ujung dunia ke ujung yang lain. Dari Afrika sampai kepada Asia. Yang terbaru kita dengar di mana? Di Myanmar. Tentu hal yang seperti ini menyebabkan sesama muslim apa? Marah, tidak terima. Tapi bagi mereka yang mempelajari agama ini dengan benar, akan ingat sabda Nabi SAW, la taghdab. Apa Nabi mengatakan? Jangan marah. Loh, kita enggak boleh marah, Ustaz. Saudara kita di Anayaya, boleh. Marah itu sifat manusia. Tapi yang tidak boleh adalah bertindak ketika dikuasai kemarahan. Akhirnya bertindak tidak sesuai aturan. Bertindak tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ini yang diwaspadai. Maka ini salah satu sebab. Sebab yang lain, dan ini yang paling penting, gitu ya, kebodohan terhadap ajaran Islam yang sebenarnya. Sehingga seperti kita katakan tadi, karena tidak tahu harus berbuat apa, sedangkan dalam dirinya berkobar kemarahan. Saya tidak terima, saya marah. Tapi tidak dibimbing dengan ilmu. Maka muncullah tindakan-tindakan kekerasan radikal dari segelintir, dari sekelompok umat Islam. Yang sebagaimana peribahasa mengatakan, nila setitik merusak apa? Susu sebelah. Lihat yang kita ungkapkan di depan. Umat Islam menghargai saudaranya yang non-muslim, memberi kesempatan, meskipun umat Islam itu mayoritas. Tapi gara-gara segelintir orang ini kemudian dicap bahwa itu ajaran Islam. Sebab berikutnya, munculnya teknologi yang salah digunakan. Apa? Munculnya situs-situs propaganda-propaganda lewat internet yang kita tidak tahu siapa yang ada di balik situs tersebut. Dalam sebuah ceramahnya, Profesor Dr. Sulaiman Al-Haili mengatakan, hati-hati kalian terhadap internet. Bisa jadi namanya Muhammad, belakangnya John. Artinya dia mengaku muslim, padahal dia dalam agama yang lain. Berusaha memprovokasi umat Islam agar bertindak radikal, agar bertindak kekerasan yang tidak pernah ternyata tindakan-tindakan tersebut menguntungkan umat Islam. Selalu tindakan-tindakan tersebut apa? Merugikan umat Islam. Kemudian juga di antara sebab adalah ghulu, berlebihan dalam beragama. Apakah mungkin orang itu berlebihan dalam agama? Mungkin. Rasulullah SAW sudah mengingatkan, atau sebelumnya kita baca ayatnya dalam surat An-Nisa ayat 171. Allah mengatakan, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahlul kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Apa yang dimaksud berlebihan di dalam agama? Melakukan tindakan yang tidak ada tuntunannya dalam agama, tapi diatasnamakan agama. Itu salah satu definisi paling mudah mengartikan apa? Ghulu, berlebihan, mengklaim ini bagian ajaran Islam padahal tidak ada dalam Islam. Termasuk mereka yang mengklaim dengan apa? Jihad, tapi tidak pada tempatnya, tidak sesuai dengan syariatnya. Akhirnya mereka mengatakan jihad itu untuk apa? Pengeboman yang dilakukan terhadap sesama muslim di dalam negeri muslim. Korbannya umat Islam. Dikatakan ini apa? Ghulu. Kemudian juga yang menjadi sebab di antara sebab munculnya radikalisme adalah jarak antara kaum muslimin dengan ulama-nya. Kaum muslimin tidak mau kembali, mereka-mereka itu tidak mau kembali bertanya kepada ahli ilmi. Yang Allah perintahkan, fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagaimana kejadian demi kejadian, banyak yang menyimpulkan dengan kesimpulannya sendiri, padahal itu menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut nyawa orang banyak. Seperti yang terjadi misalnya di mana? Di Suriah. Kita bersedih tentunya atas apa yang menimpa saudara-saudara kita di mana? Di Suriah. Tapi ternyata di balik kejadian Suriah ada cerita yang disebutkan oleh para ulama, bahwa para ulama ini sebenarnya sudah mencegah kejadian Suriah itu untuk terjadi. Apa yang terjadi waktu itu? Karena tidak terima dengan keadaan pemerintah, maka semangatnya apa? Lawan, lawan, lawan. Para ulama dari berbagai negeri sudah mengingatkan, tidak, bersabar, bersabar, bersabar. Tapi akhirnya tidak mau nurut dengan ulama. Oh, kami mampu melawan, oh kami mampu, ada yang dukung dan sebagainya. Padahal tidak tahu apakah yang mendukung hendak membantu atau menghancurkan. Maka terjadilah apa yang terjadi. Sudah hampir berapa tahun? 5 atau 6 tahun. Tidak selesai-selesai. Nah, ini diantara sebab munculnya radikalisme. Jadi saya tegaskan, yang pertama apa? Islam menolak dan sangat jauh dan berlepas diri dari ajaran radikalisme. Tapi perlu diingat yang kedua, ada sekelompok kecil umat Islam yang salah paham mengartikan Islam, sehingga muncul di kelompok yang kecil ini apa? Radikalisme. Kenapa tadi? Karena tidak terima. Tapi ketidakterimaan itu tidak dibimbing ilmu, tidak dibimbing ulama, bersikap dengan sikap berlebihan. Maka muncullah sikap radikalisme ini. Maka sebagai penutup, apa solusinya? Agar radikalisme ini tidak tumbuh, tidak berkembang, yang akhirnya supaya tidak membahayakan keutuhan bangsa. Supaya tidak saling curiga antara umat beragama, antara anak bangsa ini. Tapi kita bisa bersatu membangun bangsa yang besar ini. Maka yang pertama, mereka, Amerika dan kawan-kawannya, yang suka melabelkan apa? Terorisme, radikalisme kepada umat Islam, seharusnya mereka berkaca diri, menghentikan kezaliman-kezaliman yang ada di berbagai negeri Islam. Itu kunci pertama, supaya rasa apa tadi? Terzalimi, rasa tersakiti itu reda dari umat Islam. Kita seharusnya hidup atas nama kemanusiaan, hidup berdampingan, hidup saling bekerja sama, bukan saling mengeksploitasi, bukan saling apa? Menjajah. Walaupun penjajahan model dulu sudah selesai, tapi penjajahan-penjajahan model baru terus berkembang. Maka mereka harus sadar untuk menghentikan sikap-sikap semena-mena ini, sikap-sikap zalim ini. Itu secara eksternal. Kita menghimbau, karena kadang-kadang sikap inilah yang memicu munculnya sikap radikalisme. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai keadilan di tengah masyarakat. Sikap tidak terima ini juga sering kali muncul karena apa? Ketidakadilan. Sering orang mengatakan hukum berlaku abang seperti pisau, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Maka kalau kita telah sepakat bahwa negara kita adalah negara hukum, maka siapapun harus sama kedudukannya di hadapan hukum, baik rakyatnya maupun pejabatnya. Kemudian yang berikutnya, harus dikembalikan fungsi masjid sebagai sumber ilmu dan pengetahuan bagi kaum muslimin. Karena di masjid seperti inilah seharusnya kaum muslimin mendapatkan ilmu dan pencerahan, bukan ketika mereka harus membuka situs-situs yang kalau saya dengar situs-situs propaganda tentang radikalisme, tentang jihad yang salah. Itu untuk masuk situsnya saja kan? Butuh kode-kode tertentu. Padahal agama Islam ini agama yang terbuka, dipelajari untuk siapa saja, boleh didengar siapa saja. Begitu ya. Saya kemarin sudah cerita ke sebagian teman, bahkan alhamdulillah kami di Madiun sana ngajinya di mana? Di Masjid Al-Resta. Jadi tidak ada kecurigaan aparat terhadap apa? Islam. Karena memang seperti itu seharusnya. Islam itu untuk semua, siapa saja yang mau belajar. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah memberikan nasihat, apabila engkau melihat sekelompok kaum bersembunyi-sembunyi dengan sesuatu dalam urusan agama, mereka tanpa melibatkan orang umum, maka ketahuilah sesungguhnya mereka sedang menciptakan sebuah kesesatan. Dan ini peringatan bagi ini anak-anak muda dan orang tua. Kalau anak-anak kita mulai belajar agamanya hanya kepada internet, belajarnya ditanya di mana? Ada. Di mana? Di rumah sana teman. Di mana teman? Ya ada teman saya. Karena ada model pengajian seperti ini, pengajiannya di rumah, tidak jelas siapa pemilik rumah tersebut. Datang harus satu persatu supaya tidak dilihat mencurigakan. Pulang demikian, maka kata Umar bin Abdul Aziz, mereka sedang membuat kesesatan. Maka hati-hati kalau ada model-model pengajian seperti ini. Maka himbauan yang disampaikan oleh kepolisian dan berbagai pihak untuk masyarakat waspada, inilah maksudnya. Jadi kalau ada pengajian sembunyi-sembunyi, gitu ya, datangnya saja tidak jelas. Kadang untuk menghindari pantauan masyarakat, ngajinya tengah malam, nunggu masyarakat tidur dulu. Maka hati-hati dengan model pengajian seperti ini. Kemudian solusi yang berikutnya, mendekatkan masyarakat dengan ulama. Para ulama'nya harus mau turun gunung katanya, mau datang kepada masyarakat, memberikan pencerahan, memberikan, meluruskan pemahaman, agar tidak terjadi kesalahpahaman. Nah, ini yang bisa kami sampaikan. Sebenarnya banyak yang perlu kita sampaikan tentang radikalisme ini. Yang kesimpulannya, pertama, Islam berlepas diri dari ajaran-ajaran terorisme dan radikalisme. Tidak pernah Islam mengajarkan yang demikian. Yang kedua, kita sebagai umat Islam harus waspada bahwa ada segelintir orang di tengah kaum muslimin yang coba menumbuhkan apa? Radikalisme. Apa tujuannya? Ada kemungkinan tujuan politik. Ada kemungkinan tujuan apa? Merusak agama, kedudukan, jabatan, dan berbagai macam tujuan lainnya. Maka umat Islam perlu menyadari ini, bahwa radikalisme itu bisa tumbuh karena ada sebab-sebabnya. Dan aparat pemerintahan keamanan harus bergandengan tangan dengan para ulama untuk mengantisipasi adat radikalisme. Ingat, bergandengan tangan dengan siapa? Para ulama yang mengerti akar permasalahan radikalisme, bukan bergandengan tangan dengan yang memberikan label radikal. Nanti yang terjadi salah paham. Radikal versi siapa? Yang berkepentingan, bukan radikal dalam versi agama, dalam sorotan kacamata para ulama. Semoga informasi yang singkat ini menjadi motivasi untuk kita mempelajari lebih jauh akan agama kita, sehingga kita akan semakin kenal indahnya ajaran Islam yang jauh dari radikalisme. Dan dengannya pula kita bisa membentengi diri dari pemahaman-pemahaman yang keliru, yang mengajak kita berbuat radikal, berbuat di luar aturan, baik aturan agama maupun aturan negara. Yang selalu kita mohonkan agar Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga negeri kita dari segala makar musuh-musuh yang tidak menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Dan semoga Allah selalu menjaga negeri-negeri kaum muslimin, melepaskan saudara-saudara kita dari penderitaannya. Allahumma afrik alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.